Wes nasibe kutu koyo ngene. Handuwe bojo kok ra tau ngepenake. Seneng muring omongan iseng. Kutu tak trimo bojoku pancen kalah.